Solar Record. Nela Karisma. Mas Ferry Mane. Usik mengusik semakin lama menjadi rindu. Hati merindu, asyik merindu. Tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi gundah. Gurau-gurauan masih terasa dalam bayangan. Setiap detik ingin bersama memadu kasih. Apakah hati dah gila bayang merindu kasih darimu sayang. Hebatnya cinta di hati ini. Sekian lama memendam cinta, payah ku rasa menyiksa jiwa. Om Saka Ratu Istriwa Reko. ceria.